Kita lanjutkan 6 pelajaran kita terhadap kitab Syarhu Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di kesempatan yang sebelumnya kita telah 6 sampai ke pembahasan tentang iman, wajibnya seorang beriman kepada al-mizan, timbangan, adanya timbangan. 6 amalan kebaikan dan amalan keburukan di akhirat kelak, yang mana barang siapa yang lebih berat amalan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang lebih berat timbangan amalan kejelekannya dibandingkan amalan kebaikannya, nah, dia adalah orang yang celaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita sebutkan beberapa dalil di dalam permasalahan ini. Nah, demikian pula apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang dikenal tentang dengan hadis bitaqah, hadis tentang kartu, satu kartu yang menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala 6 dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diserulah 6 salah seorang dari kalangan umatku nanti di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, nah, di hadapan khalayak ramai, di hadapan manusia yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diserulah orang ini, fayunsyaru alaihi tis'atu wa tis'una sijilan. 6 sijilan 6 maka dibentangkan ya kepada orang ini 99 gulungan. 99 gulungan ini gulungan amalan kejelekan orang tersebut. Nah, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang ini 99 gulungan dari amalan kejelekan dia. Tercatat semua di situ amalan kejelekan dia di 99 gulungan tersebut. Kullu sijillin 6 mata basar. Setiap gulungan dari 99 gulungan tersebut, setiap gulungannya itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang, subhanallah. Ya. Ini semuanya catatan amalan kejelekan hamba ini. Ada 99 catatan amalan kejelekan yang dibentangkan satu amal, satu catatan itu, satu gulungan itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Itu jauhnya seperti apa mata memandang? Nah, kalau cuma hitungannya meter atau kilo masih bisa dihitung meter, kilo. Ini sejauh mata memandang. Satu gulungan dia, sementara jumlahnya ada 99 gulungan amalan kejelekan. Tuma yaqulullah azza wa jal, kemudian Allah azza wa jal berfirman, hal tunkiru min hadza syai'an. Ketika Allah membentangkan 99 gulungan menunjukkan kepada orang ini tentang amalan-amalan kejelekan dia, kemudian Allah menanyakan kepada dia, apakah kamu mengingkari dari catatan amalan kejelekan ini? Apakah ada yang kamu ingkari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari catatan-catatan ini? Jangan sampai kamu gak melakukannya gitu. Kamu ingkari itu ya. Apa ada yang kamu ingkari? Fayaqulu la ya Rabbi. Orang itu menjawab, tidak ada wahai Rabbku, gak ada wahai Tuhanku, semua itu adalah benar. Tidak ada yang aku ingkari, semua aku lakukan dari kejelekan-kejelekan itu. Fayaqulu adzalamat ka katabatiha fidzun. Apakah para maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, bertanya kepada orang ini, apakah naam para malaikat yang mencatat amalan-amalan ini menzalimi kamu? Apakah mereka menzalimimu ketika mencatat? Fayaqulu la ya Rabbi. Orang ini pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Tumma yaqul alaka udrun alaka hasanatun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan bertanya kepada orang ini, apakah kamu memiliki alasan, memiliki udur sehingga kamu melakukan kejelekan-kejelekan itu, ataukah kamu memiliki kebaikan enam yang bisa mengimbangi kejelekan itu? Nah, kemudian orang ini pun menjawab, enam orang ini pun fayahabu rajul fayakul. Orang ini pun merasa takut, dia ketakutan. Nah, dikarenakan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia ini, dari kejelekan-kejelekan yang begitu banyak, sehingga dia merasa bahwasannya dirinya itu akan binasa sudah. Nah, sudahlah amalan kejelekannya 99 gulungan, yang satu gulungan itu sejauh mata memandang. Sementara dia tidak merasa, tidak memiliki kebaikan sama sekali yang akan menyelamatkan dia dari siksa Allah Azza wa Jal. Dia pun ketakutan sekali, dia mengatakan, dia mengatakan, tidak wahai Rabbku, aku tidak memiliki alasan dan aku pun tidak memiliki kebaikan sama sekali. Fayaqulu bala innalaka indana hasanat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, tidak, sungguh kamu itu memiliki kebaikan-kebaikan di sisi kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la zulma alaikal yauma. Sesungguhnya tidak ada kedzaliman ya pada kamu pada hari ini. Ini yani kamu tidak akan dizalimi sedikit pun di hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuh rajulahu bitaqatun. Maka dikeluarkanlah satu kartu untuk orang ini yang catatannya, catatan kejelekannya itu 99 gulungan. Maka dikeluarkanlah satu kartu nam untuk orang ini, fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana pada kartu tersebut, pada bitokoh tersebut, nah, tertuliskan syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Qala, maka dikatakan, fayakulu, laki-laki ini pun mengatakan, ya Rabbi, mahadihil bitaqatu mahadihil sijillat. Nah, maka hamba ini pun merasa bahwasanya kartu yang dikeluarkan untuk dia ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dirinya dibandingkan dosa-dosa yang dia lakukan yang begitu banyak. Nah, sehingga dia pun mengatakan, wahai Rabbku, mahadil bitaqatu, apa manfaatnya kartu ini, apa kelebihannya kartu ini dibandingkan gulungan-gulungan yang begitu banyak ini, kata dia. Nah, tentunya dia sudah tidak memiliki harapan untuk selamat dari siksa Allah Azza wa Jal, karena dia memandang dosa yang dia lakukan begitu besar, begitu banyak, sementara dia tidak pernah mengamalkan amalan kebaikan menurut dia. Nah, sehingga dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbku, lalu apa kelebihannya, manfaatnya kartu ini dibandingkan dosa-dosa yang telah aku lakukan di catatan amalan kejelekan tersebut. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu innaka la tudlamu, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tadi itu yang jumlahnya ada 99 gulungan di salah satu anak timbangan. 6. Dan diletakkan pula kartu tadi itu, bitokohnya dia tersebut, yang bertuliskan la ilaha illallah, 6. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tadi. 6. Diletakkan di sisi timbangan yang lainnya. 6. Dua anak timbangan tersebut, satunya diletakkan bitokoh, satunya diletakkan gulungan amalan kejelekan dia. Fato syatis sijillat watakulat albitaqah, maka jadi ringanlah 6 gulungan amalan-amalan kejelekan dia, dan beratlah 6 bitaqah yang bertuliskan kalimat syahadat milik dia tersebut, milik orang tadi, sehingga dia pun termasuk hamba yang selamat dikarenakan ternyata amalan kebaikannya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat dibandingkan amalan kejelekan. 6. Di dalam hadis ini terdapat dalil juga. 6. Bahwasannya ada timbangan al-mizan, timbangan amalan-amalan kebaikan dan amalan keburukan. Dan di sini pula kita ketahui begitu besarnya keutamaan kalimat tauhid. 6. Dan begitu pentingnya tauhid di dalam 6 kehidupan seorang muslim. Permasalahan tauhid ini permasalahan yang mendasar sehingga tidak boleh bagi seorang untuk menganggap bahwasanya saya sudah paham masalah tauhid, saya tidak perlu taklim masalah tauhid, saya tidak perlu belajar permasalahan tauhid. Nah, sungguh sangat banyak dari perkara-perkara, dari permasalahan-permasalahan tauhid yang bahkan kita belum mengetahui tentang ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting bagi kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar dalam permasalahan agama ini. Nah, sehingga dengannya akan semakin bertambah ilmu kita tentang permasalahan agama ini, dan kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita jalan menuju jannahnya, disebabkan kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi azabil qabri wa munkari wa nakirin. Kemudian selanjutnya wajib bagi kita untuk beriman kepada azab kubur, mengimani tentang adanya azabul qabr, siksa kubur. Dikarenakan ada sebagian kelompok yang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jal, mereka mengingkari tentang adanya siksa kubur. Padahal dalil-dalil di dalam permasalahan ini sangatlah banyak. Baik dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azab kubur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahudil akhir fal yata'awwad billahi min arba'in, min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir sebagaimana mestinya di dalam sholat sebelum salam, fal yata'awud, hendaknya dia itu berlindung bila kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selesai tasyahud, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, dari empat perkara. Ya. Min azabi jahannam, yang pertama berlindung dari siksa neraka. Ini yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa min azabil qabri, ini syahidnya. dan hendaknya salah seorang kalian berlindung dari azab kubur. Lah sekiranya kalau azab kubur itu tidak ada, untuk apa Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kita berlindung darinya? Nah, wajib bagi kita untuk mengimani permasalahan ini, beriman tentang adanya siksa kubur, demikian pula adanya nikmat kubur. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah 6 masih dajjal, dan berlindung dari fitnahnya dajjal. Ini 4 perkara yang kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk kita berlindung darinya setelah kita selesai membaca tasyahud akhir. Adapun yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yakni kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nah, ini yang kita diperintahkan untuk membaca doa ini. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari azab kubur, dan dari azab neraka. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Ad-Dajjal. Ini di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur yang wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin, untuk mereka beriman tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.